Nasana nakulah wala takilna ila anfusina tarfata ain. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Kepada para pendengar Radio Mitra Quran dimanapun berada, kepada para ustadz, ustazah, para bapak ibu guru dimanapun berada, dan juga kepada para wali murid, wali santri dimanapun juga berada, dan seluruh pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesempatan kali ini kita akan membahas dan belajar bersama tentang sebuah judul, yaitu membayar hutang pengasuhan. Kenapa sampai terjadi adanya hutang? Karena anak, yang namanya anak, itu memiliki hak. Anak sebelum balik, mereka itu belum dibebani kewajiban. Belum ada beban tanggung jawab moral. Belum mukalaf. Sehingga yang ada pada diri mereka adalah hak. Yang dalam hal ini adalah hak pengasuhan. Ya, hak pengasuhan. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Rufi'al qalamu an thalathah." Pena catatan amal diangkat pada tiga orang, yang salah satunya adalah wa anisabi hatta yahtalim, yaitu pada seorang anak sampai dia itu balig. Sehingga anak sebelum balig itu belum memiliki kewajiban. Sebelum balig tidak dicatat amal-amalan dosanya. Sebelum balig mereka belum diberi beban oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan syariat agama Islam ini. Oleh karena itu mereka memiliki hak-hak terhadap kedua orang tuanya. Antara lain hak mereka yaitu hak pendidikan. Ya, hak pendidikan. Nah, hak ini yang harusnya ditunaikan, siapa yang menunaikan hak ini? Yaitu kedua orang tuanya. Karena amanah mendidik anak itu dibebankan kepada kedua orang tuanya. Maka ketika anak memiliki hak pengasuhan, maka orang tuanya lah yang menunaikan hak tersebut. Nah, jika hak-hak pada diri anak itu ketika mereka kecil, mereka sebelum balig, mereka masih anak-anak, itu tidak tertunaikan, ya, tidak dilaksanakan oleh kedua orang tuanya, maka jadilah itu merupakan hutang pengasuhan. Karena itu merupakan hutang, akhirnya si anak itu selalu menagih tanpa anak sadari. Ya, anak selalu menagih agar hutang-hutang yang dulu belum terlunasi itu untuk segera ditunaikan. Ya, segera dibayar. Sehingga kalau tidak terbayarkan walaupun mereka sudah dewasa karena tuntutan itu, akhirnya anak muncul pada dirinya itu kenakalan-kenakalan. Mereka bisa beruntak, ya. Mereka bisa mencari siapapun yang bisa melunasinya. Kadangkala ketemu yang melunasinya adalah teman-temannya yang mungkin akhlaknya tidak baik, ya. Mungkin bisa jadi orang lain atau siapapun itu bisa menjadi pembayar hutang itu sesuai dengan yang dikehendaki anak. Tapi yang dikhawatirkan ketika yang membayar hutang itu adalah orang yang tidak diharapkan, yang akhlaknya tidak baik, maka itu sangat berbahaya bagi anak. Ya, ini. Maka siapapun, ya, yang membayar hutang pengasuhan anak ini, pastilah anak itu akan merasa kagum kepadanya. Ya, anak akan merasa menyayanginya. Ini. Siapapun. Maka harapannya adalah yang membayar hutang pengasuhan ini harusnya orang tua. Karena sudah seyogianya anak itu akan mengagumi orang tuanya apabila hak itu ditunaikan. Nah, antara lain salah satu hak anak yaitu ketika mereka di masa tufulah, yaitu ada hak bermain. Hak bermain, ya. Yang mana dalam fase ini ternyata Rasulullah SAW menuntaskan hak anak yaitu egosentris mereka. Ya, ini bagaimana beberapa waktu sudah kita bahas ketika Rasulullah SAW itu ketika sholat, ya, ketika beliau sujud itu ditunggangi atau dinaiki punggungnya oleh cucunya. Kemudian Rasulullah menunaikan hak cucunya yaitu untuk bermain tadi, walaupun beliau sedang sholat, sedang jadi imam, tapi Rasulullah menuntaskan egonya sampai anak itu puas dan turun sendiri, kemudian Rasulullah baru bangkit dari sujud. Nah, ini beliau dalam kondisi sholat sebagai seorang imam, ya, di belakang itu banyak sahabat yang makmum, ya, ternyata beliau sujudnya lama sekali karena menunggu cucunya tadi turun dari punggung beliau. Nah, ini antara lain bahwa hak anak waktu itu ditunaikan oleh Rasulullah SAW, yaitu antara lain egosentrisnya. Nah, kalau ini tidak ditunaikan pada fasenya, maka pada fase berikutnya, ya, itu akan menjadi hutang. Ya, mungkin ketika mereka tufulah itu masa TK. Kemudian ketika ini tidak dituntaskan, ya, anak sudah dipaksa untuk banyak belajar, dituntut bisa baca ini, bisa menulis ini, bisa hafal ini. Hak bermainnya dikekang dengan mungkin niat orang tua ingin mendidik dari awal, ingin mendisiplinkan dari awal, ingin diadabkan dari awal. Tapi kalau ternyata itu adalah melanggar, membentur dengan egosentrisnya anak, maka seandainya ini tidak dituntaskan, maka pada fase berikutnya akan menjadi hutang, yang disebut dengan hutang pengasuhan. Ya, hutang pengasuhan. Nah, sehingga nanti begitu di mungkin setelah masuk SD tidak terlunasi, ya, tidak terbayarkan, tidak ada yang membayarnya, tidak ada yang menggantikan tentang fase-fase sebelumnya yang tidak tuntas, terus akan terbawa sampai nanti di SMP. Di SMP belum terbayarkan juga, nanti akan sampai kepada SMA dan begitu seterusnya. Yang jelas itu akan selalu dituntut walaupun sampai usia dewasa. Nah, kalau ini enggak tuntas, akhirnya nanti menjadi sosok orang yang sudah dewasa, tapi ternyata dia dalam dirinya masih ada sifat kekanak-kanakan, yaitu karena memiliki hutang pengasuhan. Nah, ini antara lain ini, jika mungkin, ya, ketika anak-anak kecil mereka kadang-kadang dibentak oleh orang tuanya gara-gara mungkin hujan-hujanan karena khawatir sakit. Mungkin anak ini bermain dengan temannya, berebut, bertengkar, ya, kemudian kita marah-marahi, dipaksa-paksa untuk minta maaf, padahal ini fase-fase belum tamyiz, mereka tidak paham mana yang benar, mana yang salah, ya. Mungkin pada fase ini karena anak sudah disekolahkan, akhirnya orang tua mungkin malu kalau anaknya enggak bisa apa-apa. Akhirnya tiap malam dikekang, ya, untuk belajar, mungkin siangnya juga untuk bersekolah, sehingga waktu anak untuk bermain itu menjadi hilang. Ya, masa bermainnya anak itu menjadi hilang. Nah, ini kalau tidak dituntaskan pada fasenya, kemudian anak setelah itu enggak bisa bermain lagi karena tekanan-tekanan, nah jadilah hutang. Seberapa besar hutang itu, yaitu seberapa besar waktu kita itu tidak melaksanakan hak anak ini. Jadi makin makin dituntaskan pada masa kecilnya, maka hutangnya makin sedikit. Tapi kalau ketika fase masa emasnya ini tidak makin tidak dituntaskan, maka hutangnya makin besar. Nah, ini antara lain hak anak, ya, hak bermain, hak untuk mencintai, ya, hak untuk berimajinasi, yang antara lain dengan penuntasan egosentris ini diharapkan anak tumbuh rasa mahabbah atau cinta, yaitu harapannya nanti cinta kepada pendidiknya. Habis itu nanti akan diajarkan oleh pendidiknya, akhirnya anak ini akan menjadi cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi akhirnya kalau ini tidak dituntaskan, maka ada sesuatu yang tidak tumbuh pada diri anak, yaitu cinta. Ya, kecintaan tidak tumbuh pada masa tufulah jika egosentris tidak dituntaskan. Kalau kecintaan itu tidak tumbuh, pastilah nanti pada fase berikutnya akan bermasalah. Ya, selalu akan menuntut, menuntut, menuntut, akhirnya terjadi permasalahan pada anak-anak ini. Nah, ini antara lain hak untuk menuntaskan egosentris. Nah, selama kita mampu untuk menuntaskannya, mampu, ya, mungkin hanya memecahkan gelas lah. Bagi kita mungkin murah, atau mungkin anak ingin membeli balon yang harganya mungkin 10 ribu atau berapa, tidak dituruti, ya, dengan pikiran mungkin, oh mubadir nak, anak ini belum paham mubadir atau tidak mubadir. Nah selama kita mampu ya kita turuti. Ya, kita mampu, kalau kita nggak mampu ya sudah ditahan saja. Kemudian yang kedua, selama tidak membahayakan dirinya. Yang ketiga, tidak membahayakan orang lain. Maka fasilitasilah egosentris anak ini, sebab kalau ini tidak dituntaskan, kelak nanti akan dituntut ya. Kita akan dituntut oleh anak, dan anak itu sebenarnya tidak sadar kalau dia sebenarnya menuntut, karena itu tersimpan di pikiran bawah sadar. Nah, ya akhirnya karena kita mungkin tidak paham kalau itu adalah hutang pengasuhan, yang terjadi adalah perseteruan nanti. Ya, ego orang tua yang tinggi ketemu dengan ego anak yang tinggi akibat egosentris yang malah kecilnya tidak tuntas. Akhirnya ya muncul permasalahan-permasalahan benturan antara anak dan orang tua, bahkan sampai ada pertengkaran atau perkelahian antara anak dan orang tua ya gara-gara masing-masing egonya terlalu dinaikkan, semuanya sama-sama tinggi. Nah ini, maka marilah ya mumpung mereka masih kecil, memang ini adalah masa pondasi, ya tunaikan hak mereka, ya egosentris mereka kita tuntaskan, biar tidak menjadi hutang pengasuhan ketika mereka sudah besar nanti. Ya, yang mana kalau sudah ada hutang itu kita harus membayarnya, dan membayar itu lebih sulit daripada di awal-awal kita menuntaskan egosentris mereka. Ini ketika di fase tufulah. Terus berikutnya adalah fase tamyiz. Nah, setelah anak sudah tumbuh rasa cinta akibat egosentris yang dituntaskan, masa bermainnya tuntas pada diri anak, dia puas dengan permainannya. Ya, anaknya, anak yang nunggangi Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi itu dia puas bermain. Ya. Hak bermainnya itu dituruti oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ketika setelah fase tufulah lewat, ya, egosentris sudah dituntaskan, masuklah ke fase tamyiz, yaitu usia 7-10 tahun. Walaupun sebenarnya batasan-batasan fase perkembangan anak itu beda-beda setiap anak, namun ada petunjuk dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu 7 tahun ketika anak diperintah untuk sholat itu adalah fase tamyiz. Walaupun kenyataannya nanti masing-masing anak beda-beda. Nah, pada fase ini anak memiliki hak, yaitu hak belajar. Ya, hak belajar. Belajar itu enggak wajib bagi anak, karena anak itu belum balig. Balig enggak ada kewajiban, maka belajar itu hak bagi anak. Nah, kadangkala orang tua memahami hak belajar ini, anak diajari, dipaksa untuk belajar, seolah-olah bahwa belajar itu anak dijejali dengan pengetahuan-pengetahuan. Ya, kadangkala anak enggak paham dengan ini, atau anak merasa tertekan dengan ini. Nah, sehingga dengan itu akhirnya hak belajarnya merasa tidak ditunaikan atau dituntaskan. Padahal orang tua mungkin sudah merasa bahwa sudah dipenuhi, tapi ternyata anak merasa belum terbayar. Karena apa? Karena metodenya tidak tepat untuk membayar hutang pengasuhan belajar ini. Jadi ini antara lain ya, hak belajar itu dengan cara yaitu dituntaskan rasa ingin tahunya. Namanya anak punya rasa ingin tahu kan penasaran. Apalagi usia tamyiz ini, cara belajar anak itu adalah at-tajribah, yaitu trial and error. Nah, kadangkala kita itu ketika anak-anak fase tamyiz ini dipaksa belajar. Hak belajar itu antara lain adalah biarlah anak itu menuntaskan rasa ingin tahunya dengan mencoba, men-trial, kemudian kadangkala error. Maka kita harus mengakui ketika mereka salah, ya jangan kita langsung kemudian kita marahi, ya. Kemudian kita proteksi dengan seketat-ketatnya, ya. Jadi caranya menuntaskan adalah kita juga harus mentoleransi ketika mereka berbuat salah, ya. Jangan sedikit-sedikit salah kemudian dimarahi. Mereka belum punya dosa, dan kesalahan mereka ketika fase-fase ini adalah sebenarnya belajar bagi mereka. Mereka tidak menyesal, ya. Oh ternyata ini salah, nanti dicoba lagi, salah lagi. Begitu seterusnya, itulah antara cara belajar mereka. Nah, tapi kalau kemudian sedikit-sedikit kita tidak memberikan izin kepadanya, sedikit-sedikit dilarang, ya sehingga anak merasa rasa ingin tahunya itu terkekang. Ya padahal rasa ingin tahu kalau ditumpahkan itu resikonya macam-macam ya. Rumah jadi kotor, ya. Anak mungkin bisa jadi terluka dan sebagainya. Ya. Nah ini kita harus tuntaskan sebenarnya, ya tentu saja dengan pembimbingan, ya bukan pembiaran. Ini. Nah, kalau ini kemudian rasa ingin tahu nggak tuntas, anak serba dilarang, ya dikekang. Ketika anak ingin mencoba sesuatu, kemudian dianggap tidak bisa, belum mandiri, ya dianggap belum mampu. Nah, maka ini nanti akhirnya rasa ingin tahu tidak tumbuh. Kalau rasa ingin tahu tidak tumbuh, anak itu ketika diajarkan, mereka jarang sekali yang bertanya. Ya. Bahkan ditawari untuk bertanya saja itu kadangkala susah banget anak-anak itu. Itu akibat rasa ingin tahu yang belum tuntas. Ya. Kenapa mereka itu enggan bertanya? Karena memang biasanya kalau mereka mencoba sesuatu salah itu dimarahi kan. Akhirnya ketika mereka disuruh untuk bertanya, mereka enggan bertanya. Karena apa? Khawatir nanti dimarahi. Ya, khawatir salah. Dan kesalahannya itu tidak ditoleransi oleh guru atau kedua orang tuanya. Nah, ini antara lain yang menjadikan anak memiliki apa namanya tuntutan, ya tuntutan hutang, apa hutang pengasuhan, terutama pengasuhan tentang belajar. Jadi sekali lagi, membayar hutang pengasuhan belajar ini bagi anak, ya itu bukan berarti anak dipaksa untuk belajar, ya dijejali dengan banyak pengetahuan, tapi dengan menuntaskan rasa ingin tahunya, sehingga anak akan mencoba, mencoba, mungkin gagal lagi, mencoba lagi, gagal lagi, dan seterusnya. Akhirnya banyak hal yang bisa dipelajari anak dari eksperimen-eksperimen mereka, yaitu at-tajribah atau trial and error. Nah, ini adalah fase-fase tamyiz. Kalau ini ternyata tidak tuntas, maka ke belakang itu belajarnya susah. Ya, bahkan sampai dia dewasa, mungkin kuliah saja kadang-kadang masih susah belajarnya. Ya, kadang mogok belajar, merasa tidak semangat, merasa putus asa. Itu bisa jadi disebabkan karena rasa ingin tahu yang tidak dituntaskan pada fasenya, yaitu fase tamyiz 7 sampai 10 tahun. Nah, ini. Maka antara lain bentuk tuntutan anak tentang apa namanya ini hutang-hutang pengasuhan tentang belajar ini, yaitu anak malas belajar walaupun dia mungkin sudah besar. Nah, malas bertanya, ya, tidak kreatif untuk mengetahui sesuatu, sifat pembelajarnya rendah. Nah, itu indikator-indikator yang menunjukkan bahwa anak itu menuntut, ya, nagih. Ya, nagih pengasuhan yang dulu belum tuntas. Maka harusnya kita paham dengan kondisi itu, ya. Dengan kondisi itu sehingga kita bisa segera membayar hutang pengasuhannya sehingga mereka tetap menjadi sosok pribadi yang pembelajar yang tangguh, ya, yaitu dengan cara menuntaskan rasa ingin tahunya. Kemudian setelah tamyiz masuk fase murohakoh, yaitu anak memiliki hak untuk berkarya. Nah, ini kadangkala terjadi di persekolahan itu ada namanya pembocahan. Murohakoh ini kan sudah menjelang balig. Kalau sudah menjelang balig berarti mereka sebentar lagi dewasa, dan dewasa itu harus betul-betul menjadi pribadi yang sejati, ya, insan kamil, menjadi pribadi yang sempurna, yaitu beribadah kepada Allah dan berkarya. Tapi ternyata kadangkala sampai SMA pun masih dianggap bocah. Ya, kerja belum boleh, tugasmu belajar, Nak, itu. Tugas ayah mencari nafkah. Padahal sejatinya anak mulai dilatih kemandirian itu ketika usia 10 tahun. Sehingga mereka begitu balik itu harapannya mereka sudah berkarya. Ya, sesuai dengan bakatnya. Ini. Nah, ini terjadi infantilisasi, ya, istilahnya itu pembocahan, memang terjadi demikian. Akhirnya anak kurang bisa berkarya, merasa dirinya terkekang, walaupun keinginan ingin berkarya itu besar sekali, tapi ternyata peluang-peluang untuk berkarya itu terbatasi dengan tembok-tembok kelas, ya, dengan pagar-pagar sekolah, sehingga mereka itu tidak bisa berkarya di dunia nyata, ya. Satu sisi mereka masih dianggap anak-anak. Lah, ini akibat dari pembocahan inilah nanti muncul hutang pengasuhan apa? Yaitu hutang pengasuhan tentang karya. Nah, akhirnya tuntutan anak, ya, agar kita membayar hutang pengasuhan yang terkait dengan berkarya ini, apalagi apa kira-kira tuntutan-tuntutan anak, yaitu ketika mereka sudah besar, misal SMA, mereka bingung dengan dirinya. Saya itu belajar mau apa? Ketika ditanya cita-citanya, bingung cita-citanya apa? Ketika ditanya apa kesukaannya, bingung karena jarang beraktivitas. Nah, apalagi ditanya sampai ke bakatnya. Nah, ini antara lain anak yang tadinya egosentris enggak tuntas, kemudian ditambah lagi rasa ingin tahu enggak tuntas, maka begitu usia-usia sudah SMA, ketika menuntut, yaitu mereka malas apa namanya untuk berkarya, kurang kurang istilahnya gesit ya untuk berkarya. Terus kemudian bingung dengan cita-citanya, bingung dengan arahan hidupnya, itu ya. Jadi ini antara lain mereka tidak tumbuh bakatnya, ya, tidak tumbuh bakatnya, tidak punya karya mereka, merasa dirinya tidak potensial. Itu adalah indikator-indikator bahwa mereka itu nagih, nagih hutang, hutang apa? Hutang pengasuhan yang waktu itu tidak tuntas. Jadi tagihan ini bukan berarti anak itu kemudian mengucapkan kata-kata dengan menagih, tolong bayar hutang pengasuhan saya, itu tidak demikian. Tapi indikator-indikator tagihan anak terhadap apa namanya hutang pengasuhan itu adalah dengan perilaku-perilaku. Ya, ketika tidak tuntas egosentrisnya, perilakunya adalah dia suka marah, egonya memuncak, menang-menang sendiri, susah dinasehati. Nah itu jika egosentrisnya enggak tuntas. Kemudian jika rasa ingin tahunya enggak tuntas, maka antara lain indikator-indikatornya adalah anak malas belajar. Belajar itu kalau ada ulangan. Ketika dia tidak tahu, dia pasrah, dah enggak apa-apa. Belajar itu hanya apa yang diberikan oleh guru. Yang tidak diberikan oleh guru, dia enggan untuk belajar. Karena itu belum tuntas. Itu antara lain bentuk tagihan. Ya, tagihan orang tua tentang belajar. Ya, termasuk berbakat ya, terkait dengan masalah berkarya ini, yaitu tadi anak ketika ditanya cita-citanya bingung ya, diarahkan kira-kira potensinya di mana ya, nanti bidangnya apa, dia kebingungan. Nah itu pertanda bahwa dia itu sebenarnya nagih hutang pengasuhan, cuma bentuknya adalah berupa perilaku. Intinya bahwa tagihan-tagihan pengasuhan ini yang dilakukan oleh anak itu sebenarnya berupa tanda kutip kenakalan-kenakalan mereka. Ya, mereka memprotes ya. Bahasanya bahasa kenakalan mereka itu. Yaitu tidak tumbuhnya karakter-karakter, akhirnya bahasa itu, itulah yang mungkin kita harus membayar hutang itu sehingga mereka benar-benar terlunasi hutangnya, sehingga ketika mereka sudah dewasa, sudah balik, benar-benar menjadi sosok yang sudah tuntas ya. Tuntas apa? Tuntas masa kanak-kanaknya ya, kemudian tuntas apa namanya tagihan-tagihannya, sehingga mereka betul-betul menjadi sosok yang dewasa kelak. Jadi intinya ya, terkait dengan ini ya, mumpung belum terlanjur ya, mungkin masih ada anak-anak yang masih kecil untuk ayah bunda, tunaikan hak anak-anak ya. Ketika mereka kanak-kanak atau anak-anak, maka kelak mereka akan menunaikan hak-haknya nanti ketika mereka sudah dewasa, insya Allah. Nah itu antara demikian. Ya, antara lain tugas kita mendidik adalah menunaikan hak-hak anak. Tunaikan hak-hak anak. Maka kalau hak-hak itu sudah terpenuhi, maka insya Allah dia akan melaksanakan kewajiban-kewajibannya kelak. Nah, kalau hak ini belum terpenuhi, maka akan susah anak melaksanakan kewajiban. Walaupun sudah balik, sholatnya masih susah. Karena apa? Ya, karena itu enggak tuntas masa kecilnya. Ya, ini hak-haknya itu masih belum tertunaikan oleh orang tua, sehingga masih nagih terus. Ya, berupa malas beribadah, malas belajar, berbuat kenakalan dan sebagainya. Itu mungkin yang saya sampaikan terkait dengan hutang pengasuhan walam bisawab. Baik. Baik Ustaz, terima kasih jazakallahu khairan atas penjelasannya di kesempatan malam hari ini mengenai tema kita di kesempatan ini, yaitu tentang membayar hutang pengasuhan. Sebelum masuk ke tanjab Ustaz, ada satu pertanyaan Ustaz. Bagaimanakah kalau hal tersebut terjadi pada orang tua Ustaz? Dan sepertinya akan dilampiaskan menjadi sebuah tanda kutip seperti dendam dilampiaskan pada anaknya Ustaz. Silakan Ustaz. Ya. Kalau itu hutang pengasuhan itu ada pada diri anak yang dia belum dewasa atau belum berumah tangga, itu masih nanti tertumpahkan kepada orang lain atau ke orang tuanya, atau siapapun yang posisinya adalah di bawah kekuasaan dia atau kondisinya adalah lebih lemah daripada dia. Nah, orang tua itu kan juga anak, dulunya juga anak, dan mengalami masa pendidikan. Dan belum tentu semua orang tua itu tuntas masa lalunya, masa lalu pendidikannya. Bisa jadi masa lalu pendidikan orang tua itu gak tuntas, akhirnya orang tua yang sudah punya anak itu masih memiliki tagihan pengasuhan. Ada hutang pengasuhan yang harusnya itu adalah tanggung jawab orang tuanya dulu. Tapi kadangkala orang tuanya sudah meninggal dunia, tapi kemudian keadaannya sudah memiliki anak. Nah, kadangkala tagihan-tagihan tentang apa namanya hutang pengasuhan tadi itu tertumpahkan kepada orang yang di bawah kepemimpinannya, di bawah kekuasaannya, yaitu biasanya anak-anaknya. Ini ditumpahkan kepada anak-anaknya. Nah, nanti kalau anak-anaknya nanti juga memiliki hutang pengasuhan, ya akhirnya kebentur, ya, enggak tuntas-tuntas. Nah, akhirnya munculnya adalah masalah-masalah-masalah. Anak susah diatur, ya. Anak enggak nurut kepada orang tua, ya, anak malas untuk beribadah. Banyak hal kenakalan-kenakalan anak itu muncul karena tidak terpenuhinya hutang-hutang pengasuhan mereka. Tagihan mereka tidak dipenuhi, bahkan kadangkala malah ditambahi hutang lagi. Apa maksudnya? Yaitu hutangnya orang tua yang harusnya tertuntaskan malah dilimpahkan ke anaknya lagi. Jadi bertambah-tambah, akhirnya enggak selesai-selesai. Nah, maka kalau orang tua masih memiliki hutang dalam dirinya, ya, tagihan, memiliki tagihan pengasuhan, maka sebelum itu terbayar, ini pada diri orang tua, ya, maka dia juga tidak akan kesulitan membayar hutang-hutang pengasuhan ke anaknya. Logikanya kan demikian. Dia harusnya membayar hutang pengasuhan ke anaknya, tetapi ternyata dirinya sendiri itu punya tagihan, ada masa-masa lalu yang belum tuntas. Nah, akhirnya orang tua itu harus menuntaskan dirinya dengan cara apa? Yaitu muhasabah, ya, introspeksi diri dengan tazkiyatun nafas, merenung, ya, mohon kepada Allah untuk ditemukan penyakit-penyakit hatinya, ya, sehingga disembuhkan. Maka kalau sudah sembuh, insya Allah sudah terbayar, ya, tidak ada tagihan pengasuhan lagi, baru kemudian orang tua bisa membayar hutang pengasuhan anaknya. Jadi yang inti sebenarnya adalah mulai dari kedua orang tua ini. Jadi sebenarnya kalau dikembalikan lagi, permasalahan-permasalahan anak itu sebenarnya bukan masalah dari anak, tapi hasil dari pendidikan masa lalu anak itu yang dilakukan oleh kedua orang tua. Cuma seringnya orang tua itu selalu anak dan anak saja yang disalahkan, padahal sejatinya itu mungkin anak menjadi itu karena sebab, ya, bagaimana dulu orang tuanya mendidik, walaupun niatnya baik, tapi ternyata kadangkala melukai fitrah mereka, ya, sehingga mereka pengasuhannya terluka, akhirnya menjadi hutang pengasuhan. Ya, demikian wa'alam bisawab. Jawabannya tazkiyatun nafs, Ustaz. Kembali mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi munculnya nanti pemaksaan kepada diri. Pemaksaan itu bukan kepada anak. Ya, kecuali anak yang sudah pada fasenya, ya, dipaksa. Tapi kalau kita memperbaiki diri itu lebih banyak kepada pemaksaan. Ya, beda dengan kepada anak, enggak bisa kita memaksa ketika mereka masih kecil untuk beribadah. Tapi kalau pada diri kita terkait dengan memperbaiki diri atau tazkiyatun nafas, maka paksakan diri kita, ya, untuk beribadah kepada Allah, untuk istighfar, untuk memperbaiki diri, itu baru bisa insya Allah. Baik, Ustaz, terima kasih Ustaz, jazakallahu khairan atas nasihatnya. Dan selanjutnya kita akan langsung masuk ke sesi tanya jawab. Dan bagi Anda para pendengar dimanapun Anda berada, silakan bagi yang ingin bertanya pada Al Ustaz, kirimkan pertanyaan Anda via WhatsApp di nomor 0898-0092-588. Ataupun bagi Anda penonton di YouTube, silakan dapat dituliskan di live chat. Dan kami bacakan pertanyaan yang pertama yang sudah masuk, datanya dari WhatsApp 0896-6323. Ustaz, mohon bertanya Ustaz. Anak saya usia 7 tahun dan qadarullah belum bisa mengontrol emosinya, dan kemarin sempat memukul temannya karena kesal ketika diejek. Ketika melakukan kesalahan, pulang sekolah langsung jujur cerita semuanya ke saya dan meminta maaf kepada saya, dan selalu bilang menyesal dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak ingin terulang lagi. Namun terkadang selalu terulang hal tersebut, Ustaz. Apakah ini normal di usianya? Mohon nasihatnya, Ustaz. Baik, ya. Jadi masalah normal dan tidak normal, kalau menurut apa namanya konsep pendidikan karakter ini, usia 7 tahun itu harusnya sudah enggak punya hutang anak itu. Ya, orang tua sudah enggak punya hutang pada anak, sehingga anak sudah egosentrisnya bisa terkendali. Kalau sudah masuk usia 7 tahun, sudah masuk SD, seharusnya tidak memukul temannya lagi. Nah, pemukulan itu sebenarnya adalah akibat egosentris yang belum tuntas pada fase sebelumnya. Memang ada secara umum ada kemunduran 3 tahun, ya, terkait dengan fase perkembangan anak-anak zaman sekarang ini. Ya, yang harusnya 7 tahun itu sudah bisa mengendalikan emosi, tapi ternyata nunggu sampai usia 10 tahun. Maka kalau ditanya tentang masalah wajar atau tidak wajar, kalau dikaitkan dengan kebanyakan anak ya, pada fase ini yang terjadi kemunduran itu, kemunduran dalam hal penuntasan ya, pendidikan mereka, hak mereka, itu berarti normal-normal saja karena dia masih 7 tahun. Nah, harapannya nanti ya 10 tahun nanti sudah tidak demikian, sudah tertuntaskan. Tapi kalau ini tidak dituntaskan ya, tidak dituntaskan, maka nanti dikhawatirkan dia makin menjadi-jadi untuk memukuli temannya. Tapi alhamdulillah ini masya Allah luar biasa, anak ini mau bercerita kepada orang tuanya ya, dan menyesal, takut kepada Allah, tapi akhirnya mengulang lagi. Nah, ketika mengulang lagi, kita jangan bosan-bosan untuk memberikan nasihat kepada dia, tapi jangan kita marahi dia dulu. Ya, kita beri semangat dulu, ayo semangat menahan diri. Ya, jadi yang kita berikan adalah motivasi, bukan kemarahan. Tapi nanti kalau anak pas laporan itu kita marahi, nah besok dia mungkin berkelahi lagi, malah dia nanti enggak mau lapor. Ya, enggak mau lapor kepada orang tuanya, justru malah berbahaya itu. Ya, alhamdulillah itu dia mau bilang seperti itu, ya kita apresiasi. Ya, terima kasih ya, kamu ternyata anak yang jujur, yang luar biasa, ayah bangga kepadamu nak. Nah, dengan kebanggaan itu bisa mengurangi ego dia. Ya, dengan menyampaikan ayah bangga kepadamu itu bisa mengurangi ego dia ketika dia nanti ingin memukul temannya. Itu bisa terkurangi di situ. Jadi jangan tergesa-gesa untuk memberikan nasihat lisan, tapi sentuh hatinya terlebih dahulu. Setelah hatinya kena, dia merasa nyaman, baru kemudian nasihat lisan. Nah, demikian ya, wa'alam bisawab. Baik Ustaz, terima kasih jazakallahu khairan atas jawabannya. Semoga dipahami oleh penanya tadi dan kita semua yang menyimaknya. Baik Ustaz, pertanyaan selanjutnya ini masih WhatsApp, datangnya dari Abu Zainab di Semarang. Berizin bertanya, mohon bertanya, bagaimana cara meminimalisir atau mencegah terjadinya hutang pengasuhan pada keluarga yang dikaruniai anak banyak dengan jarak kelahiran masing-masing anak cukup dekat. Ada yang satu atau belum genap 2 tahun sudah lahir adik lagi. Dan kemudian muncul istilah anak lebih temuo atau lebih dewasa atau mudah mengalah dari kakaknya. Apakah bisa diartikan adik tersebut sudah tuntas egosentrisnya dalam usia dini? Silakan Ustaz. Baik, ya. Memang ini ada hal yang sering terjadi pada sebuah keluarga yang anaknya banyak. Ya, yang anaknya banyak itu kadangkala justru malah karena mungkin orang tua repot ya. Jadi sebenarnya setiap orang tua itu diberi kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendidik anak-anaknya berapapun jumlah anaknya. Ya, itu sudah fitrahnya demikian. Ya. Fitrahnya demikian sebab setiap Allah Subhanahu wa taala memberikan amanah mendidik, ya pasti Allah itu memberikan bekal mendidik kepada hamba-Nya yang diberi amanah tersebut. Jadi kalau ternyata Allah takdirkan mungkin punya anak sampai 11-12 ya, dengan satu ibu ya, maka kalau kita kembalikan dengan pendidikan fitrah ya, maka ibu itu juga akan diberi bekal oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendidik jumlah anak yang jumlahnya 11 kalau memang anaknya 11. Jadi jangan pernah orang tua itu merasa bahwa aku enggak bisa mendidik. Nah, itu pertanda bahwa fitrah mendidik pada diri orang tua itu enggak tumbuh. Bisa jadi orang tua itu memiliki hutang pengasuhan ya di dalam dirinya yang belum tuntas, akhirnya dia merasa tidak bisa mendidik anak-anak. Nah, maka bagaimana apa yang harus kita lakukan untuk menghadapi ini ya, ketika Allah takdirkan anak kita banyak dan jaraknya dekat-dekat, kita didik semampu kita. Yang kadang-kadang mereka itu sering bertengkar, berebut, ya rumah mungkin berantakan, bahkan lebih parah dari kapal pecah mungkin ya. Ya karena memang gimana, keadaannya demikian. Justru memang dengan demikian anak justru menjadi tuntas. Karena apa, setiap hari itu mungkin orang tua akan melarang saja enggak sempat gitu ya. Melarang saja enggak sempat gitu. Ya akhirnya mereka bermain sendiri, menyelesaikan sendiri, kita kerja di pertengkaran. Ya akhirnya mereka menjadi dewasa lebih awal. Nah, ini tidak masalah ya, selama tidak ada luka fitrah. Tidak masalah. Sebab perkembangan anak itu berbeda. Yang akhirnya mungkin anak 5 tahun usia SD misal, yang belum waktunya untuk mengasuh adiknya karena dia mungkin anak yang pertama, adiknya ada yang kecil, ada yang di TK, akhirnya terpaksa harus mengasuh adiknya itu. Dan ini tidak masalah ya, selama hak bermain anak kita itu tidak kita kurangi, tetap kita tunaikan. Tapi ketika mungkin dia harus apa namanya bertanggung jawab ya, walaupun sebenarnya bukan bukan kewajiban dia, tapi karena kondisi demikian akhirnya menjadikan anak itu lebih dewasa awal. Ya, ini tidak mengapa, dan justru malah ini bagus sekali. Ya, bagus sekali itu antara lain pertanda bahwa fase-fase sebelumnya sudah mulai tuntas. Nah, kadang-kadang anak-anak seperti ini itu tidak begitu tergiur dengan apa permainan-permainan anak kecil. Dia mungkin merasa bahwa itu anak kecil ya. Oh, saya sudah besar, sudah dewasa, mungkin usianya masih di bawah kedewasaan mentalnya. Ini tidak masalah. Ya, kadang-kadang itu ada yang akil lebih datang dulu ya. Ya. Daripada baliknya itu juga ada yang demikian. Ya, ini Masya Allah ya, luar biasa kalau memang anak menjadi dewasa lebih awal itu lebih bagus ya. Wa'alam bisawab. Baik Ustaz, terima kasih. Jazakallah khairan atas jawaban dan nasihatnya. Semoga dapat dipahami oleh Abu Zainab tadi yang bertanya dan kita semua yang menyimaknya. Pertanyaan selanjutnya masih dari WhatsApp. Banyak sekali yang sudah masuk. Kami bacakan satu persatu, masih ada 20 menit ke depan. Semoga terbacakan semuanya. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari 087 sekian 1481. Bagaimanakah cara membayar hutang pengasuhan kepada anak-anak yang sudah balig Ustaz? Namun kedua orang tuanya harus bekerja dan anaknya tidak tinggal bersama orang tuanya. Anak dan orang tuanya LDR. Silakan Ustaz. Ini siapa yang membayar hutang itu? Kalau ternyata memang terpaksa dengan berbagai pertimbangan akhirnya orang tua harus bekerja jauh, ayah ibunya tidak di rumah, maka hutang pengasuhan ini bisa diwakilkan, maksudnya digantikan. Ada pengganti yang bukan ayah bunda, ya mungkin bisa jadi dari paman, ya bisa dari kakek, ya kalau mungkin anak putri bisa dari bibi, atau mungkin kalau tidak ada keluarga dekat atau enggak ada mahram mungkin bisa jadi nanti itu yang membayar itu gurunya di sekolah. Ya, gurunya di sekolah. Namun demikian ketika orang tua itu LDR ya, kerja dengan jarak yang jauh, mungkin sebulan sekali baru pulang ya. Atau mungkin pulang setiap hari tapi sudah malam ya. Enggak ada kesempatan lagi mungkin untuk ngobrol. Setidaknya ketika ada waktu mungkin berapa menit ketika ketemu, ketika anak bangun tidur, itu dibuat menjadi waktu yang sangat, yang berkualitas, betul-betul dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Nah, jadi intinya ketika itu bisa ada pengganti yang membayar hutang pengasuhan tadi. Terus caranya bagaimana? Dilihat hutang pengasuhannya itu apa? Kalau hutang pengasuhannya itu berupa dia menunjukkannya dengan tidak adanya kesadaran, ya. Tidak adanya kecintaan untuk ibadah, tidak adanya kecintaan untuk belajar, ya, tampak malas, ya, tidak ada gairah, itu pertanda bahwa hutang pengasuhannya adalah pada egosentris, ya, hutang pengasuhannya pada egosentris itu. Jadi bisa jadi tidak tuntasnya itu ketika dia TK. Nah, bagaimana cara membayarnya? Nah, kalau yang tidak tuntas itu adalah egosentrisnya, cara membayarnya adalah dengan bahasa-bahasa cinta atau bahasa kasih sayang yang lima yang biasa kita sebutkan, yaitu bahasa-bahasa hati. Ya, sebab itu terkait dengan masalah hati. Nah, kemudian kalau ternyata mungkin dia kesadarannya sudah tumbuh, tapi belajarnya susah, dia macam enggak punya kiat untuk bagaimana bisa mengembangkan pengetahuannya, rasa ingin tahunya tidak tumbuh. Belajarnya kalau disuruh, kemudian apa yang dipelajari, apa yang diberikan oleh gurunya, dia tidak punya ide untuk belajar yang lain karena rasa ingin tahu tidak tumbuh, ya. Walaupun dia sudah punya kesadaran, sudah enggak emosinan, ya, dia sudah stabil emosionalnya, itu berarti hutangnya ada pada hutang rasa ingin tahu yang tidak tuntas. Dan mungkin ketika itu terjadi ketika dia SD, waktu kelas 1, 2, 3. Nah, cara bayarnya gimana ini? Yaitu kita mungkin dengan minta maaf pada dia dengan bahasa lisan, ya, dengan bahasa lisan, kemudian kita nasihati, ya, dengan bahasa lisan, ya, nak, ya, kamu harusnya coba ini, nak, ya, coba. Ternyata dalam mencoba kadang-kadang salah, ya, kita jangan marah, kasih toleransi, diulang kembali sebagaimana dulu penuntasan pada fase emasnya, diulang kembali walaupun dia mungkin sudah balik. Nah, terus kemudian ketika ternyata yang tidak tumbuh adalah karyanya, ya dia sudah tumbuh kesadaran, dia pembelajar yang luar biasa, tapi ternyata belum berkarya, belum mandiri. Nah, maka bahasa yang untuk membayar hutang pengasuhannya adalah dengan bahasa ketegasan. Ayo nak, ini ada proyek, ya dalam waktu sepekan jadikan ini. Nah, itu dengan catatan egonya sudah terbayarkan, rasa ingin sudah terbayarkan, maka ini adalah dengan ketegasan. Jadi ada urutan. Ketika yang belum tuntas egosentris adalah dengan bahasa hati. Ketika yang belum tuntas adalah hak belajarnya atau rasa ingin tahunya, maka dengan bahasa lisan, ya. Dan ketika yang belum tumbuh itu bakatnya atau karyanya, sementara egosentris dan rasa ingin tahu sudah tuntas, ya, itu adalah dengan ketegasan, ya, dengan proyek, dengan ditarget, ya, itu demikian, ya. Wa'alam bisawab. Baik, Ustaz, terima kasih jazakallahu khairan atas jawaban dan nasihatnya. Semoga dapat dipahami oleh penanya tadi yang bertanya dan kita semua yang menyimaknya. Baik, masih dari WhatsApp dari 087-6699 mengirimkan dua pertanyaan, namun kami bacakan satu pertanyaan karena pertanyaan masih banyak yang antri. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Egosentris itu menuntaskan atau menuruti atau memenuhi apa yang diminta oleh anak kita berikan Ustaz. Kalau kita belum mampu, sikap kita terhadap anak bagaimana Ustaz? Atau ada misal Ustaz, sudah waktunya mendekati waktu makan siang, namun ia minta makanan ringan dulu Ustaz atau jajan, kemudian kami tidak memberikan itu. Apakah hal tersebut sudah betul Ustaz? Silakan Ustaz. Baik, ya. Jadi intinya adalah menuntaskan egosentris itu idealnya adalah selama tidak bahaya bagi dia, tidak bahaya bagi orang lain dan kita mampu turuti. Ya, terus kemudian ketika misal waktunya anak makan, ya anak makan susah makan, dan ketika nggak makan pasti munculnya dia sakit, badannya lemes dan itu membahayakan dia. Kadangkala muncul pemaksaan, ya karena ini sudah membahayakan itu, maka muncul pemaksaan akhirnya anak dipaksa, akhirnya makan. Tapi setelah itu harus segera dibasuh lukanya, luka hatinya, ya, yaitu mungkin dengan memeluknya, ditambah lagi bahasa kasih sayangnya. Disentuh lagi hatinya yang lebih mendalam. Nah itu nanti akan bisa mengobati luka yang dipaksa sebelumnya itu. Jadi tetap ada namanya luka ya, akibat itu berbahaya. Nabi SAW pernah ketika anak kecil yang harusnya itu egosentrisnya dituntaskan, ketika beliau sujud tadi kan dituntaskan betul ya, sampai anak turun sendiri lah. Ternyata suatu ketika cucunya itu kan makan kurma ya, satu butir kurma dimakan, dan itu adalah kurma sedekah. Ya, padahal keluarga Nabi itu tidak boleh makan kurma sedekah, maka dipaksa oleh Nabi untuk dikeluarkan itu. Dipaksa, karena apa itu membahayakan sekali. Jadi intinya begitu, kalau ternyata ada terpaksa, harus ada paksaan, anak mungkin menangis, ya. Anak mungkin merasa kecewa, mungkin kita enggak punya uang, yang diminta itu macam-macam ya, karena kita enggak mampu, akhirnya mungkin kita alihkan, dia enggak terima, nangis, ya sudah enggak masalah. Ya, dengan catatan kita hibur semampu kita. Nah, setelah anak diam baru kemudian kita jelaskan, ya kita minta maaf, kita peluk, kita tambah bahasa kasih sayangnya, tangki cintanya kita penuhi lagi. Nanti suatu ketika ada paksaan lagi, kita isi lagi berulang begitu seterusnya. Jadi intinya enggak mungkin kita bisa menuruti semua keinginan anak ya, karena kita hidup di dunia yang banyak hal-hal yang bisa membahayakan dia. Akhirnya kita lakukan semampu kita. Kalau terpaksa nanti harus memaksa, menyakiti anak ya, menyakiti hatinya, ya kita lakukan, tapi setelah itu segera dipasuh. Ya demikian, wa'alam fiswab. Baik, terima kasih Ustaz, jazakallahu khairan atas jawabannya, dan semoga bermanfaat untuk kita semua yang menyimaknya. Kemudian kita akan lanjutkan dan beralih ke pertanyaan yang sudah masuk di live chat YouTube. Terima kasih juga jazakumullah khairan kepada yang sudah mengirimkan salam, di antaranya Ustaz Nur Arifuddin dari Siuba Ungaran, Sekolah Islam Utsman bin Affan. Kemudian dari Aci 2021 dari Sekolah Darul Azhar. Di mana ini Ustaz? Tahu Ustaz? Di Depok. Depok Jakarta Ustaz ya? Iya, Depok Jakarta. Jawa Barat. Oh, Jawa Barat. Baik, kita bacakan live chat pertanyaan. Yang pertama dari channel Gah Blas, beliau bertanya, Bismillah Ustaz, Kita pernah saking emosinya marah dan teriak ke anak. Bagaimanakah cara minta maaf kepada anak? Anak usia masih 3 tahun. Perlukah Ustaz? Ya, jadi tidak mengapa ya kita minta maaf pada anak, ya, karena minta maaf pada anak itu bukanlah aib. Sebab apa? Anak kan punya hak. Nah, kadangkala hak itu kita tidak kita tunaikan, ya, belum kita tunaikan karena mungkin sesuatu hal karena keterbatasan kita. Ya, tidak apa-apa kita minta maaf kepada anak dan itu tidak menjadikan anak akhirnya ngelunjak, kemudian meremehkan orang tua, itu tidak. Termasuk kita kan mengajarkan bahwa minta maaf itu baik gitu. Nah, ketika suatu ketika terjadi, ya, tadi sudah saya katakan, kadangkala kita melakukan sesuatu yang terpaksa. Contoh misal anak keluar lari di jalan. Ya, jalan itu banyak kendaraan. Kalau kita biarkan, anak kan bisa tertabrak sepeda motor atau kendaraan yang lain. Maka anak itu dengan segera kita tarik, ya, karena mungkin anak itu pengen ke jalan terus, ya, memaksakan diri ke jalan, tapi akhirnya kita tarik dan anak itu menangis. Tapi itu lebih baik kita lakukan begitu biar dia aman, ya. Ya, tidak membahayakan dia, tapi efeknya anak itu pasti akan terluka. Nah, maka ketika demikian ini, setelah dia sudah mulai reda, ya, semampu kita redakan emosinya, nangisnya kita redakan, baru mungkin kita bisa minta maaf, ya. Setelah minta maaf, mungkin anak dijelaskan juga enggak paham, namanya juga masih usia 3 tahun, ya, enggak paham bahwa itu adalah salah. Maka ya itu bahasa-bahasa penuntasan itu, nanti begitu ada hal yang lain lagi kemudian kita bisa menuntaskan, insya Allah anak itu lupa. Jadi anak usia seperti ini sebenarnya kalau kita langsung basuh dengan apa namanya bahasa-bahasa kasih sayang, biasanya bisa mudah terlupakan dengan luka-luka hatinya. Kan anak-anak ini kan lagi sensitif, ya, sensitif perasaannya. Jadi mudah terluka tapi juga mudah melupakan, ya, mudah memaafkan, ya. Kemudian dia juga mudah curiga tapi juga mudah percaya, ya, mudah marah, kemudian juga mudah memaafkan tadi. Jadi kondisinya demikian, jadi kita enggak usah khawatir, ya, karena memang Allah Subhanahu wa taala menciptakan anak kecil itu bolak-balik hatinya itu masih dinamis banget, ya. Ini akhirnya kita bisa memanfaatkan itu, insya Allah nanti dalam waktu sebentar dia akan lupa dengan luka hatinya yang sebelumnya mungkin secara enggak sengaja dilakukan oleh kedua orang tuanya. Ya, demikian wa'alam bisawab. Baik Ustaz, terima kasih atas jawabannya. Jazakallahu khairan. Kemudian ada pertanyaan lagi dari seorang pengajar ini di Kebumen, Ustaz Darmaji. Beliau bertanya, Ustaz, bagaimanakah cara agar saya melatih kemandirian murid-murid saya, Ustaz? Yep. Tentunya ya. Ustaznya lebih mandiri dahulu, Ustaz. Iya, betul. Memang pendidikan itu memang utamanya keteladanan. Ya, selalu, ya, walaupun tidak dijelaskan, selalu dimulai dari pendidiknya terlebih dahulu. Nah, memandirikan anak ini adalah yang pertama, yaitu dengan ketegasan. Memang memandirikan itu dengan ketegasan. Kalau mungkin hak bermainnya belum tuntas, hak belajarnya belum tuntas, langsung kita ingin agar mereka mandiri, itu biasanya kerepotan, mereka akan tambah luka lagi. Ya, jadi cara memandirikan anak itu antara lain bahwa sebelumnya harus tuntas dulu semuanya, ya. Hutang egosentrisnya dituntaskan dulu, hutang rasa ingin tahunya tuntas dulu, baru kemudian ketegasan. Tadi sudah dijelaskan fase-fase ini, ya, itu penanganannya masing-masing beda-beda. Hati dulu, yaitu dengan bahasa hati, kemudian belajar itu dengan bahasa lisan, karya itu adalah dengan ketegasan, yaitu memandirikan mereka. Nah, jadi kalau itu sebelumnya belum tuntas, nggak bisa kita melangkah berikutnya, harus urut. Nah, maka tadi dari pertanyaan Saudara Maji tadi, ya, yang pertama adalah beresi dulu hutang-hutang sebelumnya, yaitu egosentrisnya dan rasa ingin tahunya. Setelah itu tuntas, baru kita melakukan ketegasan. Nah, caranya yaitu antara lain dengan menerapkan metode pendidikan Raja Tega. Ya, Raja Tega ini sangat penting sekali. Ketika anak mungkin usianya sudah SMP atau sudah balik, tapi ternyata dia menyapu saja enggak bisa, ya sudah, mungkin bisa kita sambil tungguin, awas kalau enggak bersih, ya, nanti kamu disuruh nyapu satu halaman yang luas itu. Nah, ini antara lain ketegasan. Tapi kalau sebelumnya sudah tumbuh cintanya, rasa ingin tahunya tuntas, ya enggak masalah. Tapi kalau sebelumnya enggak tuntas, dia tambah luka lagi nanti. Ya, seolah-olah bahwa yang memandirikan, pendidik yang memandirikan itu jahat bagi anak, bagi anak pikirannya begitu. Ya, perasaannya begitu. Nah itu jadi yaitu dengan menerapkan raja tiga. Namun demikian, ya, bukan berarti anak yang sudah tuntas, ya, hak bermainnya, hak belajarnya, ya, diterapkan raja tiga terus suatu saat dia tidak akan terluka hatinya lagi. Bisa jadi namanya iman itu ya yazid wa yanqus, ya, bertambah dan berkurang, ya. Maka bisa jadi anak itu menjadi apa namanya enggak semangat lagi. Ya. Dia menjadi ketika apa namanya sudah ditegasi gitu nanti suatu ketika dia akan melemah. Ya, mungkin sesuatu hal nah, naik turun itu kan, ya. Naik turun. Nah, maka ada istilah di sisi satu sisi ada raja tiga, satu sisi lagi ada pembasuh luka. Nah, biasanya kalau di rumah raja tiga itu ayah. Ya, kemudian pembasuh lukanya itu ibu. Ya, tapi kalau di sekolah, ya, kadang-kala ada yang berlaku yang peran sebagai ayah dan yang berperan seperti ibu. Misal di situ yang mengajar itu ada misal 5 ustaz. Ada salah satu ustaz itu yang selalu perannya raja tiga itu. Kadang-kala anak juga cocok, kadang-kala anak merasa tersakiti. Nah, ketika tersakiti itu, nanti mungkin ada guru yang berperan untuk membasuh luka. Walaupun dia mungkin ustaz atau laki-laki, tapi perannya dalam membasuh luka ada. Antara lain ketika habis tersakiti oleh salah satu ustaznya, kita bilang sabar. Ustaz itu niatnya baik, sini ada apa? Ustaz cerita sama ustaz sini. Nah, didengarkan ceritanya, seolah-olah kita berperan seperti ibu. Nah, nanti kalau sudah dibasuh, insya Allah dia akan mudah terlupakan. Nanti suatu ketika akan luka lagi, kita basuh lagi. Jadi, raja tega dan pembasuh luka ini harus selalu berdampingan, ya, untuk mengatasi ketika anak-anak itu lagi menurun kejiwaannya tadi. Ya, demikian, wa'alam bisawab. Baik, Ustaz. Terima kasih, jazakallahu khairan atas jawabannya. Pertanyaan selanjutnya, masih di live chat, dari Yarok. Beliau bertanya, barakallahu fik Ustaz, bagaimanakah cara membersamai anak-anak ABK usia TK atau SD? Apakah disamakan dengan anak normal ataukah harus dipisah dalam kelas yang khusus dan pendamping juga yang khusus? Silakan, Ustaz. Sebenarnya ya, mendampingi anak ABK itu bersama dengan anak yang lain. Ingat bahwa setiap anak itu hebat. Ya, setiap anak hebat. Ya, kadangkala ada anak memiliki kekurangan dan kekurangan itu beda jauh dengan teman-temannya, di bawah teman-temannya. Maka kita yakin bahwa dia insya Allah punya kelebihan di atas teman-temannya. Kembali lagi kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Nah, kalau kembali kepada fitrah itu sebenarnya tidak ada anak ABK, adanya anak yang unik gitu ya. Anak yang unik. Unik antara lain mungkin ada yang bicaranya terlambat, ya kan unik gitu kan. Tapi kita harus meyakini bahwa dengan bicara terlambat, insya Allah itu Allah memberikan kelebihan pada dia. Biasanya anak yang bicaranya terlambat itu fisiknya lebih lincah, ya lebih terampil, ya. Dan kadangkala anak yang fisiknya lebih apa namanya bicaranya lebih lancar, lebih cepat, itu kadangkala di fisiknya kurang begitu gesit. Ya. Itu antara demikian. Ya, makanya baiknya ya kita jadikan satu dengan anak-anak yang lain. Nah, ketika mungkin dia duduk ya di kelas, ya menulis dan sebagainya. Padahal sejatinya pendidikan anak itu kan tidak duduk di meja kan, bukan klasikal sebenarnya. Mereka bermain di alam. Itu harusnya demikian. Maka ketika pendidikan dikembalikan kepada fitrahnya, yaitu ketika anak-anak itu bermain di alam, ya tidak masalah mau kumpul dengan siapapun gitu. Ya. Atau mungkin yang kita katakan normal atau mungkin ada yang ABK itu kita campur, padahal sebenarnya semuanya normal gitu. Nah, itu kalau di alam enggak masalah, tapi masalahnya ini adalah klasikal di ruang kelas dibatasi dengan tembok-tembok kelas. Ya. Ini kalau dicampur pasti ya insya Allah itu akan terjadi masalah. Pasti akan terjadi pertengkaran, ya. Akan terjadi mungkin hal-hal yang di luar kemampuan kita untuk mengatasi mereka, antar mereka yang dikatakan normal sama yang ABK. Ya, ada juga mungkin anak-anak yang suka memukul, ya. Ada anak-anak yang emosinya meledak-ledak, ada yang suka meludahi dan sebagainya. Itu ada yang demikian. Nah, itu kalau di alam bebas, anak-anak belajar di alam ya tidak begitu masalah, mereka bisa lari bebas kemana kemari. Tapi kalau di dalam ruangan ya pasti akan bermasalah. Akhirnya terjadilah pemisahan. Ya, ABK ditaruh sendiri di suatu tempat yang normal, ya, yang dikatakan normal itu tempat tersendiri. Nah, ini sebenarnya ada namanya pembedaan kan itu kan, padahal mereka punya hak yang sama. Ya, semua anak itu memiliki hak yang sama terhadap pendidikan, baik yang ABK maupun yang non ABK. Ya, makanya hak baiknya ya dicampur. Cuma nanti metode pendidikannya, ya, ketika mereka jadi satu, metodenya ya disesuaikan. Kalau ternyata dia mungkin belum bisa nulis, ya tidak masalah, nggak bisa nulis, walaupun semua temannya satu kelas bisa menulis, nggak apa-apa. Ya, kita didik sesuai dengan kemampuan dia. Nah, insya Allah dengan dicampur dengan jadi satu dengan teman-teman yang lain, itu akan justru akan mempercepat pemulihan dia. Ya, dia merasa diakui, ya, dia merasa disayang oleh teman-temannya, merasa dihargai, ya, merasa diberi kesempatan, merasa ditunaikan haknya. Itu yang justru akan mempercepat anak menjadi lebih dewasa. Ya, akan mempercepat anak menjadi, tanda kutip, menjadi normal gitu. Karena apa? Karena penyembuhan kekurangan anak itu adalah kita bisa mengandalkan fitrah. Sebab fitrah itu akan mengembalikan sesuatu kepada keseimbangan, baik itu secara fisik maupun mental. Nah, maka kita bisa mungkin melakukan hal ini dengan metode fitrah, ya. Yaitu antara lain tadi, kita gali potensinya, ya. Potensinya itu yang dominan apa, enggak usah dibahas kekurangannya. Ya, terus kemudian habis itu campur mereka dengan teman-teman yang dikatakan normal, ya. Insya Allah itu akan lebih mempercepat, walaupun mungkin kita tidak memiliki teori-teori atau ahli di bidang teori penanganan anak seperti itu. Cukuplah dengan kasih sayang yang tulus, ya, insya Allah mereka lambat laun akan menjadi lebih baik, ya. Ya, memang model pendidikan klasikal, ya, di kelas itu tidak ideal, ya, tidak ideal. Namun memang adanya saat ini itu, ya, yaitu model persekolahan atau klasikal. Maka kita manfaatkan sebisa kita, ya, semampu kita, ya, walaupun itu tidak ideal, tapi setidaknya kita berusaha untuk mendekati ideal, walaupun mungkin tidak ideal, ya. Demikian, wa'alam bisawab. Baik, Ustaz, terima kasih atas jawabannya. Semoga bermanfaat untuk kita semua yang menyimaknya. Selanjutnya pertanyaan masih dari live chat dari bulan ini channelnya namanya bulan April. Dia bertanya, apakah jika seseorang belum dianugerahi atau dititipi buah hati, itu sama saja atau berarti mereka tidak diberi Allah kemampuan mengasuh anak, Ustaz? Sehingga apakah seharusnya mereka tidak usah mengadopsi anak? Silakan, Ustaz. Ya, jadi Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kemampuan mendidik itu kepada setiap manusia. Ya, setiap manusia. Ya. Orang atau keluarga, pasangan yang tidak diberi anak itu bukan berarti mereka itu tidak memiliki kemampuan untuk mendidik anak. Tidak ada fitrah mendidik yang diberikan kepada mereka, semua diberikan, ya. Diberikan, ya. Dan Allah lebih tahu, ya, kepada hamba-hambanya. Dan Allah tahu nanti ini punya anak atau tidak, maka nanti akan diberi bekal seperti apa itu sesuai dengan kehendak Allah, ya. Mahyasya, apa yang Allah kehendaki. Nah, ini makanya dikembalikan lagi bahwa setiap orang memiliki fitrah mendidik. Nah, nanti ketika sudah memiliki anak, maka fitrah itu bisa dimanfaatkan. Nyatanya, walaupun dia tidak memiliki anak, toh bisa mendidik anak pungut, atau istilahnya itu mengadopsi, ya. Kadangkala keponakan yang diasuh di situ ternyata bisa betul-betul seperti ibunya sendiri. Nah, jadi tidak mengapa mengadopsi, tapi dengan cara yang dibenarkan oleh syariat, tidak masalah. Ya, mengadopsi anak itu tidak dilarang. Ya, justru malah itu merupakan perbuatan baik. Ya, membantu orang lain. Mungkin ada anak yang kurang terawat, ya, kurang terurusi, akhirnya kemudian diadopsi, akhirnya anak itu menjadi terdidik dengan baik, itu kan sebuah kebaikan. Tentu saja syariat-syariat itu jangan sampai dilanggar dalam hal ini, ya. Antara lain tentang nasabnya anak, tetap kepada orang tua yang sebenarnya, ayahnya dulu siapa. Ya, kita tidak boleh kemudian setelah diadopsi anak itu kemudian dinasabkan kepada ayah yang mengadopsi, ya, itu tidak dibenarkan oleh syariat. Maka tetap ke ayah yang sebenarnya, ya. Kalau misal binnya adalah bin Abdullah, ya tetap Abdullah, walaupun yang mengadopsi namanya adalah Hasan misalnya, ya. Jadi jangan sampai diganti kemudian bin Hasan. Ya tetap itu adalah anak dari Pak Abdullah, walaupun mungkin yang mengasuh adalah Pak Hasan. Jadi ini antara lain salah satu ya yang perlu diperhatikan ketika mengadopsi anak, dan mengadopsi anak itu baik ya, karena membantu orang lain. Demikian wa'alam bisawab. Dan mendidik tidak harus selalu kepada anaknya Ustaz ya. Pada orang lain bisa Ustaz. Iya, jadi sifatnya kalau mendidik ke orang lain itu ke dakwah sudah ya, masuk kepada dakwah, dan itu sudah kepada muhsin apa mukhlis ya istilahnya. Apa namanya? Muslih ya, muslih yaitu sudah memberikan perbaikan ya kepada orang lain, bukan hanya kepada keluarga. Istilahnya itu sudah masuk kepada peningkatan kualitas kinerja seseorang ya. Jadi mendidik ke orang lain, tapi tetap namanya prioritas ya, mendidik itu adalah prioritas utamanya adalah keluarga sendiri ya, keluarga sendiri. Kalau kita hanya sebatas bisa mendidik keluarga sendiri ya, kemudian tidak belum mampu untuk mendidik ke orang lain, berarti tidak masalah, cuma hanya saja beda ya keutamaan antara orang yang sudah bisa mendidik anaknya kemudian membantu orang lain untuk dididik ya, terkait dengan mungkin pengajaran Quran ya, pengajaran diniyah, itu lebih bagus dibanding orang yang hanya mampu untuk mendidik anaknya sendiri yang dia tidak bisa mampu memberikan bermanfaatan kepada anak orang lain ya. Demikian wa'alam bishawab. Baik Ustaz, terima kasih atas jawaban dan nasihatnya. Semoga bermanfaat untuk kita semua yang menyimaknya dan penanya. Baik, beralih lagi ke WhatsApp Ustaz. Pertanyaan datangnya dari Ummu Fulana di Depok. Beliau bertanya, bagaimanakah cara membayar hutang pengasuhan kepada anak laki-laki usia 12 tahun dengan trauma perpisahan kedua orang tuanya dan trauma beragama? Silakan Ustaz. Ya, mengalami trauma beragama dan berpisah dengan kedua orang tuanya, kita mendeteksinya itu dengan tiga hal tadi ya. Apakah mungkin egosentrisnya dulu yang tidak tuntas sehingga dia muncul persepsi negatif ya, atau imaji negatif ya, bahwa agama itu tidak menyenangkan itu. Maka itu caranya dengan bahasa kasih sayang ya, bukan lisan dan bukan ketegasan. Kalau ternyata yang terluka, yang apa namanya itu, hutangnya adalah pada rasa ingin tahu ya, mungkin egosentrisnya tuntas, tapi ternyata rasa ingin tahu enggak tuntas sehingga dia malas belajar ya. Kesadarannya ada tapi malas belajar, malas untuk mengembangkan diri. Hanya kesadarannya hanya sekedar melaksanakan kewajiban saja ya. Itu berarti dengan nasihat lisan. Itu yang bermasalah ada pada belajarnya ya, dengan nasihat lisan. Kemudian kalau ternyata kesadaran sudah tumbuh ya, dia sudah belajar ya dengan penuh semangat, tapi ternyata belum mandiri-mandiri, amalannya masih salah ya, itu dengan ketegasan. Ini dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ada contoh-contohnya ya, tapi tidak saya jelaskan sekarang ya. Intinya ketika contoh penanganan untuk bahasa kesadaran yang belum tumbuh itu adalah kisah Thumamah bin Utsal ya, yang diikat di tiang masjid, akhirnya dia masuk Islam tadi. Kemudian yang terkait dengan yang bermasalah adalah hutang pada belajar ya. Itu contoh adalah laki-laki badui yang kencing di masjid. Dia sudah tumbuh kesadarannya, ingin sholat, ingin beribadah, tapi ternyata kencing di masjid. Oleh Rasulullah tidak dibiarkan, tapi dengan nasihat lisan. Juga tidak dengan ketegasan. Terus kemudian contoh yang jika yang perlu dibasuh itu atau yang perlu dibayar itu hutang terkait dengan berkarya atau kemandirian ya, atau dalam hal ini adalah amalan ya. Jadi egosentris sudah, rasa ingin tahu sudah tuntas, tapi ternyata di berkaryanya ini, amalannya itu masih salah. Itu yaitu dengan bahasa ketegasan. Ini terjadi pada Ka'ab bin Malik yang tidak ikut perang Tabuk, dihajar oleh Rasulullah SAW. Dihajar itu dicuekin ya, tidak diucapkan salam, tidak diajak ngomong dan sebagainya, kayaknya dikucilkan ya sampai 50 hari waktu itu. Nah ini, jadi kita perlu pakai bahasa yang tepat. Tidak semuanya cocok dengan ketegasan. Harus kita analisa dulu mana yang belum tumbuh pada diri anak, hutangnya itu pada bagian mana di antara tiga ini, maka penanganannya harus tepat sesuai dengan metode yang telah tadi dibahas ya. Wa'alam bishawab. Baik Ustaz, selanjutnya ya, ini pertanyaan terakhir sepertinya Ustaz, dan nanti silakan dilanjutkan dengan kesimpulan singkatnya Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari hamba Allah, izin bertanya, jika kedua orang tua sebelumnya memiliki pendidikan yang keras sebelumnya dengan eyangnya atau orang tua sebelumnya, terkadang suka terlepas kendali atau refleks ke anaknya juga yang sekarang, yaitu dengan sifat keras. bagaimanakah meminimalisirnya agar tidak keras kepada anak. Sepertinya rinciannya tadi sudah ada sudah, di awal. Cuma ya. Ini ada hal khusus mungkin ya. Kalau orang tuanya ternyata masih hidup, ya orang tua masih hidup, dekati orang tua itu. Yang tadinya mungkin tidak pernah ngobrol, cobalah untuk ngobrol dengan orang tuanya. Eyangnya itu. Eyangnya saja. Dulu, eyangnya dulu. Ya, kalau mungkin dulu tidak pernah memeluk, cobalah untuk dipeluk. Ya, tujuannya apa? Biar pikiran bawah sadar itu betul-betul bisa memaafkan. Pikiran sadar kita memaafkan, tetapi bawah sadar kita itu belum kesentuh. Ya, belum kesentuh bahwa dulu kita itu pernah mungkin dihajar oleh eyangnya dulu kan itu ya, eyangnya anak-anak itu. Nah, mungkin pernah dimarahi eyangnya anak-anak. Nah, itu tersimpan di pikiran bawah sadar. Ya, tadi saya ulang lagi, sadarnya itu kita bisa maafkan, tapi bawah sadarnya ini belum bisa. Makanya dekati ya orang tua itu betul-betul dekat ya, sampai kedekatan itu sampai mendalam sekali di jiwa kita. Akhirnya nanti kita bisa melupakan ya, melupakan masa lalu antara kita dengan eyangnya anak-anak itu. Itu insya Allah nanti bisa menjadi terkendali. Kemudian ada metode lagi, yaitu tadi tazkiyatun nafas tadi ya, tazkiyatun nafas, kita muhasabah, terus istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, minta ampun dan minta disembuhkan, minta dibayar hutang ini. Sebab yang paling bisa memenuhi atau membayar hutang itu sebenarnya Allah Subhanahu wa taala kan, yang bisa mengisi tangki cinta kita. Kalau kita merasa bahwa Allah sangat sayang, sudah lunas itu ya. Allah sayang sama saya, betul-betul ikhlas ya, merasa bahwa Allah itu menyayangi kita, maka itu insya Allah sudah lunas dan itu bisa mengendalikan. Nah, nanti kadang-kadang kan setan itu enggak pernah diam. Walaupun mungkin kita sudah tuntas, setan itu kadang-kadang membisikkan lagi, memunculkan lagi. Begitu seterusnya. Jadi itu dua hal itu yang mungkin bisa dilakukan ya, walam bisawab. Kemudian kesimpulannya ya, masalah hutang pengasuhan ini ya Bapak Ibu semuanya, perlu diketahui bahwa walaupun anak itu di bawah pengasuhan kita, bukan berarti anak tidak memiliki hak ya. Bukan berarti kita bisa memperlakukan anak sesuai dengan sekehendak kita, sekehendak hati kita ya. Karena walaupun anak itu adalah tanggungan kita dalam kita memberikan nafkah ya, bukan berarti kita bisa memperlakukan mereka semena-mena terhadap mereka ya. Ternyata mereka itu memiliki hak ya. Dan hak itu bahkan di dunia saja ini ya, di dunia saja kadangkala mereka itu menuntut tanpa mereka sadari. Nah, kalau ternyata ini tidak kita tuntaskan, kita khawatir nanti ketika di akhirat kelak kita ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, apakah hak-hak anakmu sudah engkau tunaikan, yaitu hak pendidikan itu. Nah, kita khawatir itu enggak menunaikan hak itu ya. Jadi urusan hutang itu kita harus serius dengan hal ini ya. Tidak main-main ya, tidak main, walaupun ini bukan hutang masalah uang ya, tapi ini adalah terkait dengan masalah tanggung jawab pendidikan itu. Nah, kenapa? Karena kita besok akan diminta pertanggungjawabannya. Nah, akhirnya ya kesimpulannya, karena setiap anak itu memiliki hak ya. Yang disebut anak itu adalah sebelum mereka balik ya. Haknya itu banyak sekali ya. Maka tunaikanlah hak-hak anak itu ya, maka insya Allah nanti mereka setelah dewasa kelak ya, karena haknya telah tertuntaskan, terlunasi, terbayar, maka insya Allah mereka nanti akan melaksanakan kewajiban-kewajiban setelah mereka mukalaf ya, setelah mereka dibebani beban syariat. Setelah balik maka mereka akan melaksanakan kewajiban-kewajiban itu. Sudah enggak ada tagihan pengasuhan lagi pada diri mereka. Maka mari ya, yang pertama kita tuntaskan diri kita dulu ya. Setelah itu kemudian mari kita tuntaskan, kita bayar hutang-hutang pengasuhan anak walaupun mereka sudah besar. Kita ulang kembali pada fase-fase emasnya dulu ya, egosentrisnya, rasa ingin tahunya, bakatnya ya, kita tumbuhkan lagi sebagaimana kita menumbuhkan fase-fase waktu dia kecil dulu terlewat, kita ulang kembali ya. Demikian ya yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Yang benar adalah dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah adalah dari saya pribadi dan setan. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu membimbing kita dalam mendidik anak-anak kita sehingga apa yang kita lakukan adalah benar-benar diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz, jazakallahu khairan, barakallahu fik atas kesempatan malam hari ini telah hadir di studio dan memberikan atau men-sharing ilmunya mengenai pendidikan keluarga atau pendidikan anak. Dan demikianlah para pendengar dimanapun Anda berada, Sobat Qurani dan keluarga Qurani yang semoga selalu dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selesai juga kajian kita siaran langsung kita di kesempatan malam hari ini. Semoga kita berjumpa kembali di kajian siaran langsung yang lainnya. Dan semoga pula kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga Allah memudahkan kita semuanya untuk mengamalkan ilmu yang telah kita simak tadi. Kita sebelumnya kami mohon maaf kepada para pendengar yang sudah bertanya, mengirimkan pertanyaan via WhatsApp namun belum dapat kami bacakan di kesempatan malam hari ini. Jangan dihapus di WhatsApp Anda karena akan kami save. Insya Allah kita bacakan dan kembali kita ajukan pertanyaan kepada Ustaz di kajian-kajian yang selanjutnya. Demikian kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru saja telah Anda simak dan dengarkan kajian Mutiara Malam, diperdengarkan dari Radio Mutiara Quran.